بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، أمين. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني يا وهابي غني. الحمد لله، segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita bersama-sama menyebut namanya. Merupakan suatu nikmat dari Allah. Allah berikan kepada kita nikmat lisan, Allah berikan kepada kita nikmat hati, yang mana lisan dan hati jika mengingat Allah, lisan dan hati jika menyebut nama Allah, maka sejatinya teman duduk kita itu adalah Allah. Jika ada dari kita yang sedang sedih, ada dari kita yang sedang bahagia, lalu kita menyebut nama Allah, menghadirkan Allah di dalam lisan kita dan hati kita, maka itu sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Dalam hadis qudsi Allah berkata, ana jalisu man dzakarani, saya duduk bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Saya duduk bersama orang yang mengingatku. Saya bersama, saya menyertai orang yang mengingatku, kata Allah. Kita ingat orang, sekalipun orang itu yang kita cinta, boleh jadi dia yang kita ingat belum tentu ingat sama kita. Kita sayang sama orang, kadang-kadang kita mau makan ingat sama dia. Kita mau kemana ingat sama dia. Dia di sana gak ingat sama kita. Bisa gak begitu? Bisa. Ada orang yang lagi mau makan ingat sama yang dia cintain. Yang dicintain di sana ingat sama dia juga ada. Tapi tidak bisa membersamai kalau udah ada jarak. Tapi kalau Allah zat yang tidak butuh dengan jarak, ya, kemudian dengan tempat, karena Allah berada di mana-mana, maka setiap kita mengingat aja kepada Allah, menyebut aja namanya Allah, Allah duduk sama kita, Allah nemenin kita, Allah dekat sama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, wa annahu, dialah Allah, huwa adhaka wa abka. Kalian tahu sesungguhnya dialah Allah yang membuatmu tertawa, dan dialah Allah yang membuatmu bersedih. Jadi kalau kamu lagi ketawa, kamu harus ingat, kamu ketawa itu bukan karena kamu yang nyari senang, Allah yang mau senengin kamu. Orang itu kan mikir, kalau dia lagi sumpek, kita cari senang yuk, gitu. Kita cari senang, kita cari ketawa, kita cari girang. Subhanallah, begitu dia cari senang, dia cari girang, dia senang, dia girang. Tapi kamu harus tahu, sejatinya yang bikin kamu girang itu adalah dia, Allah. Di saat kamu bersedih juga, apapun masalahnya, saat kamu sedih, mau itu masalah pribadi, mau itu masalah menyangkut orang lain, mau itu masalah rezeki dan lain sebagainya, sejatinya yang bikin kamu sedih juga Allah. Kenapa Allah bikin kamu sedih? Karena Allah cuma mau nyenggol kamu sedikit biar kamu ingat sama dia walaupun kamu sedih. Disenggol sama Allah sedikit biar kamu ngeh, biar kamu sadar, biar kamu mau ingat sama dia. Udah. Ibu punya anak kecil, suka gregetan gak? Kalau gregetan tuh gimana sih? Anak kecil tuh gregetan, kita gregetan sama anak kecil diapain? Digigit ya? Gigit itu nyakitin gak? Nyakit. Gigit itu mau pelan, mau kenceng, sakit. Orang pakai gigi sakit loh. Nyubit, nyubit gemes sama nyubit kesel, sama-sama nyakitin. Saya dulu punya teman, kerjaannya kalau duduk bercanda, ketawa, nyubit. Tahu, ada ibu punya teman kayak gitu. Saya gak mau lagi duduk sebelah dia. Walaupun cuma bercanda, saya ngerasa teraniaya. Dicubitin kita, cubitin ya apa, padahal bercanda gitu. Dia gak ada niat mau nyakitin kita. Cuman itu ekspresi dia gitu ya. Tapi kita berekspresi gak kalau dicubit? Ekspresi, ada ekspresi begitu digigit. Ekspresi gak? Teriak, marah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu itu adalah gigitan manja. Anak kecil gak tahu gigitan manja. Kamu digigit sama suami, suami gigitan manja. Iya. Yeah. Ente kesel. Ente majang. Tahu ente majang. Ente minta digigit lagi deh katanya. Kenapa? Soalnya yang gigit siapa? Suami. Yang gigit orang yang kamu sayang. Inilah yang dilalui oleh para ulama kalau mereka itu lagi digigit sama Allah. Karena mereka itu selalu tahu gigitan Allah itu gigitan manja. Ya, kelihatannya sekasat mata tega, padahal itu gigitan manja. Gigitan manja barangkali yang terlalu sayang. Ibu kalau punya anak sayang banget tuh anak, dipelukin, udah dipelukin, disiksa napasnya sampai wah tuh anak. Ente gak peduli, ente cubitin lagi dia, ente pelukin lagi dia yang kenceng. Ente manusia, ente manusia, yang kasih ente cinta adalah Allah yang ciptain manusia. Ente punya segitu besar cinta, kamu punya begitu besar cinta sama anak kamu, sama cucu kamu, sama pasangan kamu. Sejatinya itu siapa yang menanamkan cinta itu? Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kiranya kalau kita sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah cintanya Allah sama kita. Walaupun tawanya kita, walaupun tangisan kita di dalam situ. Saat kita tertawa, Allah lagi mau kau tertawa. Saat kita lagi menangis, Allah lagi mau kau menangis. Tapi semua itu bentuk cintanya Allah sama kita. Makanya ulama, para anbiya, para salaf, walaupun mereka dihujani dengan ujian-ujian kehidupan yang begitu pahit, mereka mampu melalui setiap fasenya dengan penuh syukur, dengan penuh ikhlas, penuh tabah. Kenapa? Karena mereka tahu cubitan Allah itu adalah cubitan manja. Ujian Allah itu adalah ujian manja. Ujian Allah itu adalah ujian Allah cinta sama kita semua. Jadi kalau kita diuji sama Allah, jangan jauh dari Allah. Jangan malah berpaling dari Allah. Jangan justru kita menentang apa yang Allah tetapkan sama kita. Bahwa sesungguhnya ketetapannya, apapun yang sudah Allah tetapkan buat kita, sejatinya semua itu adalah hal terindah dalam hidupmu. Jika, mendingan jika, kapan kamu bisa ngerasain ketetapan itu indah? Jika kamu punya cinta kepadanya. Di saat kamu belum memiliki cinta kepadanya, maka kamu akan melihat itu hanyalah ujian belaka. Kenapa saya gak betah duduk sama teman saya yang nyubitin saya? Saya gak cinta sama dia. Saya gak punya cinta sama dia. Tapi barangkali kalau dia orang yang saya cinta, dia mau cubitin saya, dia mau apa, saya diam aja. Ya udah, emang begitu orangnya. Saya paling minimal bilang begitu. Tapi karena kita gak cinta, kita gak kuat. Kenapa banyak orang lari dari Allah? Kenapa banyak orang yang menghindar dari Allah? Karena mereka gak punya cinta. Dan kesian hidupnya mereka. Di saat mereka tahu cinta pada manusia, mereka tahu mengejar manusia itu bagaimana rasanya, mereka berbunga-bunga hatinya saat jatuh cinta dengan manusia, tapi mereka gak tahu rasanya jatuh cinta sama Allah, rugi mereka. Di saat kamu tahu artinya cinta sama anak-anak kamu, kamu tahu artinya cinta sama pasangan kamu, tapi kamu gak tahu artinya cinta sama Allah, rugi kamu. Maka setiap kita tahu artinya cinta, kita bisa ngerasain enak banget sih cinta, punya suami, punya anak, punya cucu, punya orang-orang terdekat yang kita cinta. Sisipkan pula di situ bagaimana rasa cintamu kepada Allah. Karena semakin besar rasa cintamu kepada Allah, maka kamu akan selalu senyum dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan sama kamu. Apapun itu, sepahit-pahitnya, kamu hanya akan cinta. Kamu hanya akan senyum, kamu akan bahagia. Walaupun di balik situ ada tangisan, walaupun di balik situ ada air mata, tapi kamu hanya akan tetap merasa bahagia. Itu kalau punya cinta, kalau punya cinta. Makanya bersyukur, dan kita bersyukur hari ini Allah masih takdirkan kita menyebut namanya, masih mengizinkan kita menyebut namanya, masih mengizinkan kita tetap berdoa kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya kita selalu dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqamah di dalam menyeru kepadanya, istiqamah di dalam menitih jalannya, istiqamah di dalam mengamalkan syariatnya. Itu yang paling penting. Dari sini kita menyebut namanya, pulang dari sini kita mengaplikasikan perintahnya. Itu indah banget hidup kalau kayak gitu. Di sini kita menyebut namanya, pulang ke rumah kita berusaha mengaplikasikan syariatnya. Dan insya Allah di akhirat Allah tempatkan kita di tempatnya yang paling terindah di sisi. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Yuk kita lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalat ala al-khair ibtiga'a mardatih wa gurbi wa thawabi wa husnul khatima ma'al lutfi wal'afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Wa qala Hasan la takunu im'ah taqulun in ahsana an-nas hasana wa in zalamu zalamna walakin watanu anfusikum in ahsana an-nas an tuhsinu wa in asa'u an la tudhrimu. والإن والإمعات بكسرة ففتح وتشديد فمهملة هو الذي لا رأى له فهو يتبع كل واحد على رأيه ومسلم يا رسول الله إن لقرابة أصل ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملل أي بفتح وتشديد الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Dikatakan oleh Al-Hasan, Al-Hasan meriwayatkan kata Nabi SAW, la takunu im'ah. Apa itu artinya la takunu im'ah? Kamu katanya jangan jadi bunglon. Tahu bunglon itu gimana? Sifatnya bunglon berubah-ubah ya. Jangan kamu jadi bunglon. Kalau orang baik, kamu baik. Kalau orang lagi baik sama kita, kita baik juga sama dia. Manis banget sama dia. Tapi kalau dia baik, begitu dia buruk, kita juga sama sama dia. Saat orang berlaku buruk pada kita, kita memperlakukan orang lain buruk juga. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Kita hanya copy paste orang berarti. Berarti kita enggak punya pendirian dalam hidup. Ya, berarti kalau ada dari kita nih yang punya prinsip dalam hidup, selagi dia baik sama saya akan tetap baik. Tapi kalau dia udah macam-macam sama saya, awas saja. Ini prinsip dasar, hampir semua orang punya prinsip ini saya rasa. Orang merasa itu adalah prinsip, jangan main-main sama saya. Ini harga diri menurut dia. Tapi kamu gak sadar, ternyata prinsipmu itu bertentangan dengan yang semestinya. Kalau orang buruk, Nabi suruh kita berbuat baik. Tapi kalau orang menghinakanmu, yang dihinakan siapa? Dirimu. Ente tetap baik sama dia. Tapi kalau dia menghinakan Allah dan Rasulmu, ente marah. Rasulullah itu orangnya pemaaf minta ampun. Pemaaf minta ampun. Kalau kamu mau cari manusia pemaaf mana, enggak ada yang lebih pemaaf dari Rasulullah. Tapi kalau udah ada orang yang bertentangan dengan hukum Allah, apa Rasulullah punya sifat? La yagum ahadun li ghadabih. Kalau ada orang yang tidak menegakkan ajaran Allah dengan baik, mempermainkan ajaran Allah dengan baik, kemarahan Rasul enggak ada yang bisa stop kecuali Rasulullah yang nyetop. Enggak ada orang yang berani sama Rasulullah kalau lagi marah. Tapi marahnya tentang apa? Bukan tentang dirinya. Rasulullah enggak pernah bilang, "Kamu enggak tahu saya siapa?" Enggak. Rasulullah enggak pernah ngomong, "Kamu belum tahu aja saya. Saya kalau doa Gunung Uhud bisa berubah jadi emas." Enggak. Rasulullah enggak pernah ngomong begitu. Walaupun sejatinya gunung ditawarin jadi emas buat beliau. Sejatinya beliau yang berkata di dalam sabdanya, "Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhar." Kata Nabi bilang, "Saya pemimpinnya anak cucu Adam, tapi saya enggak sombong." Malah Nabi ngomongnya begitu. "Saya yang punya, saya pemimpin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tapi saya enggak sombong. Saya kagak sombong." Malah Nabi ngomongnya gitu. Bukan Nabi bilang, "Jangan ada yang berani kutik-kutik saya. Apalagi berkenaan sama keluarga. Jangan ada yang berani kutik-kutik Fatimah." Nabi enggak pernah ngancem, tapi Nabi ngomong, "Fatimah itu belahan jiwa saya. Siapa yang nyenengin Fatimah berarti nyenengin saya. Siapa yang nyakitin Fatimah berarti nyakitin saya." Nabi ngomong begitu, tapi enggak ngancem. "Siapa yang nyakitin Fatimah?" Enggak, Nabi enggak gitu. Nabi nyampein betapa besar cintanya beliau kepada putrinya Fatimah. Bahkan di Al-Quran kita baca, saat Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah," kita nemuin ada ayat "Qul" di depannya, itu ayat katakan. Allah yang perintahin Nabi ngucap, bukan Nabi yang mau ngucap. "Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajr." Ente ngomong sama umatmu, kau katakan kepada umatmu, kau tidak minta balasan apapun dari mereka, illa, kecuali satu, al-mawaddah fil qurba, cintain keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang nyuruh ngomong siapa? Allah. Kenapa Allah suruh Nabi ngomong? Karena Nabi orangnya enggak serta-merta ngomong begitu. Cintain keluarga saya, kalian wajib cinta sama keluarga saya. Enggak. Khumut malu, merendah. Tapi karena Allah tahu Nabi begitu cinta sama keluarganya, Allah suruh, "Qul," katakan Muhammad, "kau tidak minta balasan apapun dari umatmu. Salatmu, bengkaknya kakimu, kelaparanmu, perjuanganmu, patahnya gigimu, berdarahnya pelipismu, tidak minta balasan apa-apa," kata Allah. "Bilang sama mereka, kau tidak minta apapun dari mereka kecuali satu, al-mawaddah fil qurba, cintain kerabat Nabi Muhammad SAW." Nabi enggak pernah ngomong. Nabi minta kita jangan jadi bunglon katanya hidup. Jangan, kalau baik itu berdasarkan tingkah laku orang sama kita. Orang baik sama kita baik. Orang jahat sama kita buruk, bahkan kadang-kadang lebih buruk. "Oh, kamu enggak tahu saya siapa." Kena batunya kamu. Lihat aja. Nah, kalau sudah menyangkut hak, ya, kehormatan wanita, menyangkut agama, ya, menyangkut orang-orang yang mesti dijunjung dan dihargai, dihormati, ente marah, marah, boleh. Tapi marahnya untuk apa? Untuk hak yang dinodai. Untuk pencemaran kesucian yang ternodai. Itu marahannya kita. Jadi kalau kita kemarin ngelihat ada ulama yang begitu menyerukan, "Wah, Al-Quran jangan diiniin. Nabi Muhammad karikaturnya itu jangan dinodai. Karikatur Nabi Muhammad gak boleh tuh sampai diposting dan lain sebagainya." Artinya kemarahan itu tidak menyangkut pribadi. Kemarahan itu tidak menyangkut pribadi individu seseorang antara seseorang. Ini menyangkut pribadi Nabi Muhammad SAW. Kehormatan Islam dipertaruhkan di sini. Maka kemarahan kita pada hal tersebut justru adalah kemarahan yang diminta dan dianjurkan. Diamnya kita dengan dalih, kalau kita ngelihat ada orang ngejelekin Islam, kita diam aja. Kita diam, giliran tentang kita, kita marah. Kita balik gak ini? Islam dikatain diam aja. Sudah, Rasulullah itu maha pemaaf. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah pemaaf. Terbalik ini belajarnya. Gak usah baca kitab ngetinggi-tinggi. Baca maulid aja. Di maulid ada kalau keterangannya. In udhiya ya'fu. Nabi kalau disakitin maafin. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Baca maulid tiba. Kalau dikata-katain diam, gak pernah nyaut. Tapi kalau udah yang menyangkut hukum Allah, la yagum ahadun li ghadabih. Nih marahnya Nabi. Kalau udah menyangkut hukumnya Allah, gak ada yang bisa berhentiin marahnya Nabi. Jadi jangan terbalik pahamnya. Kita suruh diam kapan? Suruh diam kalau orang katain kita, bahlo lente, diam. Muka merah nih. Bodoh ente, jelek kamu, diamin aja. Itu yang diminta. Kalau kamu tanya sejatinya belajar sesungguhnya itu seperti apa Islam ngajarin kita, diam. Orang ngatain kita jelek, diam, diam. Kataan dia itu gak bikin muka kamu tambah jelek, ingat. Ini harus ingat itu. Dan marahnya kamu, marahnya kamu gak bikin muka kamu tambah cakep. Ente harus ingat itu. Iya gak sih? Kalau ada orang ngatain kita jelek misalnya, jelek ente, dia ngatain kita jelek, kita dikatain dia gak bikin kita tambah jelek. Dan marahnya kita gak bikin kita tambah cakep. Jadi buat apa sebetulnya marah? Ngabisin tenaga kan? Kalau kita marah. Nah Islam tuh mau minimalisir nih. Ente jangan capek-capek jadi orang. Rasulullah dilemparin kotoran isi perut. Isi perut kambing. Kalau sekarang orang makan isi perut, jeruk, jeruan, dicuci dulu, dibersihin dulu, disayur dulu. Tuh. Yang doyan nyaut. Kata dia enak soalnya. Iya. Dicuci dulu, tapi pernah gak ente ngerasain itu jeruan dilemparin ke muka kamu? Yang darahnya masih ada, kotorannya masih ada. Nah, Rasulullah pernah mendapatkan penghinaan seperti itu. Beliau sholat di depan Ka'bah dan dihinakan oleh beberapa musuhnya sambil tertawa-tertawa melihat Rasulullah dihinakan seperti itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Marah, angkat suara. Kan kata ulama, kamu tuh jangan jadi guntur. Bisanya cuman gelunduk doang suaranya. Tapi jadi apa? Nanti jadi hujan aja. Tenang, diam. Waktunya dia ngujanin, ngujanin. Jangan kerepotan jadi gelunduknya. Gitu, jangan kerepotan jadi gelunduknya. Gitu. Subhanallah. Dan kita nih kadang-kadang kebalik. Yang mestinya kita cukup perhatiin hujan, yang malah diperhatiin kilatnya. Repot sama gunturnya. Nah kita gak usah diam, ini yang diminta. Makanya kata beliau, jangan jadi bunglon. Orang baik, dia baru baik. Orang buruk, dia buruk. Walakin watinu anfusakum, kuatin diri kamu. Kamu diminta untuk kuatin diri. Untuk apa kita nguatin diri? Jangan gampang lemah. Orang hina kita sebentar kita itu enggak. Tapi kita disuruh buat apa? Kata in ahsanan nas antuhsinu. Kalau orang baik sama kita, kita baik juga sama dia. Bahkan kalau bisa kita lebih baik dari dia. Ada orang ngasih kita hadiah kecil, pin. Dia ngasih kita pin kecil. Pin buat apa? Buat kerudung. Betul apa enggak biasanya? Balasan kamu apa? Pin juga? Kerudungnya kalau bisa ini kasih. Benar dong? Ada orang kasih kamu kerudung. Kamu kasih apa? Gamisnya. Yakni jangan juga kebaikan orang yang orang lakukan sama kita, kita di porsi yang sama. Tapi kita kasih yang lebih sesuai dengan kemampuan kita. Bukan juga maksa. Kan gitu. Kenapa sih ustazah harus kayak gitu? Iya, karena Rasulullah itu kalau memberi orang sampai di batasnya kadar kemampuannya, di limit kadar penghabisan itu pemberian Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ini mutawafar, lebihnya banyak. Tapi kalau ngasihnya milih-milih sedikit-sedikit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu kalau punya barang, contoh nih Bu, punya barang. Ada dua nih benda, yang satu dia paling demen, yang satu dia enggak suka. Atau sedang-sedang aja, dua-duanya dia suka, tapi ada satu yang paling dia demen. Saat ada orang bilang minta, minta sama sesuatu yang dia punya itu, minta, maka yang dia berikan yang paling dia demen. Kalau kita kan kadang-kadang mikir, mestinya yang kita demen yang kita simpen dong. Begitu kan? Kalau Sayyidina Abu Bakar milihnya enggak. Kenapa? Karena justru saat dia mempunyai sesuatu yang paling dia demen, harus dia berikan kepada orang, di situ pahala lebih gede daripada pahala kamu punya benda biasa-biasa aja kamu kasih orang. Rasa ngeluarinnya tuh beda. Tahu enggak? Perjuangannya beda. Perjuangannya beda. Ibu boleh rasain. Saya punya pengalaman pribadi. Pertama kali saya baca tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngasih barang begitu, saya diuji dengan ujian yang begitu. Saya diuji, saya baru dikasih orang jam tangan cakep banget. Itu jam tangan saya lagi senang-senangnya, lagi saya elus-elus tiap hari. Cakep, saya demen. Tahu-tahu saya digoda sama teman saya, minta jam tangan saya. Yang saya punya entu-entunya, yang satunya yang dulu, yang biasa aja, yang gembel. Aduh, berat gak tuh? Lagi saya demen-demennya, lagi saya suka-sukanya, pakai diminta. Gimana tuh? Saya baru baca belajar. Sayyidina Abu Bakar ngasih yang dia paling demen. 3 hari Bu saya mikirin. Kasih enggak ya? Akhirnya subhanallah saya kasih itu jam tangan. Tapi waktu ngasih saya ngomong gini sama Allah, ya Rob, ini jam tangan pertama yang paling saya suka, mereknya yang paling saya nanti-nanti dan paling saya tunggu-tunggu. Habis gini gantiin saya merek yang banyak, bilangan yang banyak, semua yang saya mau. Memang butuh waktu, tapi Allah gak pernah gak jawab kita. Saya kasih, kebetulan yang minta teman, ya udah deh, itu bisa tuker-tukeran. Padahal udah saya kasih, saya gak tuker-tukeran ujung-ujungnya. Tapi ya udah, tapi ternyata berat. Saya akuin itu berat. Bukannya mudah untuk menjadi yang seperti itu, berat. Tapi saat kita ngasih dan kita yakin sama balasan Allah gak pernah tidur. Allah gak pernah gak balas kita dengan apa yang kita lakuin. Dengan kadar sebegitu kita berjuangnya di dalam menjalankan perintah Allah, balasan Allah buat kita pun akan setimpal, bahkan jauh dari dugaan kita yang semestinya. Ibu gak usah belajar dari saya kayak jam tangan. Hal-hal kecil terkadang. Sekali-sekali kalau kita lagi buka lemari tahunan ya. Ibu suka buka lemari tahunan bagiin orang? Apa disimpan lagi dari tahun ke tahun? Makin numpuk tuh baju. Makin numpuk tuh kerudung. Padahal kalau dia yang dipakai entuh lagi. Baju yang dipakai entuh lagi. Sampai kayak gak ada baju yang lain misalnya gitu. Padahal entuh lagi. Nah kita pasti nih ada waktunya pengen bagi-bagi ke orang. Pengen kita kasih ke orang. Kasih. Tapi pasti kan ibu akan pilihin mana yang ibu suka. Pasti dong ibu akan pilih mana yang ibu suka. Bahkan kadang-kadang ya bukan cuman mana yang kita suka. Lebih tepatnya mana yang menurut kita masih mau kita pakai. yang menurut kita masih mau kita pakai. Mungkin yang di lemari itu yang kamu suka semua, karena kamu beli pasti suka dong. Tapi lebih tepatnya kamu nyisihin mana yang menurut kamu masih kamu mau pakai. Kamu pisahin. Yang sejatinya padahal kadang-kadang yang kita pisahin, yang kita kira bakal kita pakai juga, enggak kepake sampai tahun depan. Sampai tahun depan masih enggak kepake juga, gitu ya. Makanya belajar sekali-sekali dalam memberi itu, yang ada di lemari, pikirannya bukan yang kiranya masih mau dipakai. Yang emang ente pakai aja, udah gitu. Yang kiranya bakal mau dipakai, coba ikhlasin dulu, kasih orang. Udah deh, ntar juga kalau saya mau tinggal beli lagi, enggak susah nyarinya. Tinggal pergi, tinggal beli. Tapi ternyata begitu aja setan goda kita luar biasa. Setan goda kita luar biasa. Gitu. Karena kita diajarin untuk berbuat baik kepada orang meskipun orang tersebut tidak sesuai kebaikannya dengan kita. Yang dia kasih sama kita enggak sesuai. Kemudian wa in asau Allah tudzlimu. Kalau mereka itu jahat sama kamu, jangan sekali-kali kamu juga berbuat jahat. Jangan kita berbuat zalim sama diri kita sendiri. Karena sejatinya saat kita bersikap jahat sama orang, kita tuh enggak lagi zalim sama orang itu, sejatinya kita lagi zalim sama diri kita sendiri. Kita penuhi hati kita dengan dengki. Kita penuhi hati kita dengan emosi. Kita penuhin hati kita dengan kebencian dan amarah. Padahal dampaknya itu belum tentu dirasakan oleh orang. Pernah enggak kita ketemu sama orang, kita udah ngomel-ngomel sama dia, dia selowok banget enggak nyaut-nyaut. Diam aja, kita udah capek tarik urat, dia masih santai kayak enggak ada apa-apa. Sebetulnya yang kayak gitu yang capek kita apa dia yang dengar? Kalau kamu marah sama orang, pas kedapetan orang yang kamu marah itu ternyata dia adalah orang yang selo, bodoh amat sama marahnya kamu, yang rugi siapa? Kita. Yang udah marah-marah, yang udah ngamuk-ngamuk, yang udah teriak-teriak, mereka enggak gubris kita, Masya Allah. Jadi di sini kita belajar, iya jangan jadi bunglon. Jadi bunglon gak enak karena cuma ngikutin warna sesuai dengan apa yang dia sentuh ya kalau gak salah bunglon. Itu nyentuhnya daun dia berubah jadi warna hijau. Sama. Tapi kita harus punya pendirian. Jadi orang baik gak nunggu orang lain baik. Jadi pemaaf itu gak nunggu dimaafkan. Tapi cukup dirimu jadilah manusia baik dan mudah memaafkan. Tanpa peduli bagaimana balasan sikap terhadap orang lain terhadap kita. Oh, Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabat. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku punya keluarga, aku udah nyambung hubungan sama mereka. Aku udah sambung hubungan sama mereka, tapi mereka tetap mutusin hubungan sama saya. Saya udah berbuat baik sama mereka, mereka tetap berbuat jahat sama saya. Saya udah baik, udah. Nyambung hubungan, udah. Buat baik, udah. Saya lembut sama mereka, mereka kasar sama saya. Saya ngomong baik nih, dibalas ngomongnya kasar. Saya berbuat baik, berbuat apa namanya itu yang semestinya mereka gak ambil pusing, mereka anggap bodoh saya. Saya gak pernah dianggap, artinya keberadaannya gak dianggap, baiknya gak dianggap. Terus kebalikannya semua, saya punya kerabat nih begini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tanya, kalau memang benar kamu yang kamu omongin itu, hati kamu jadi orang yang tetap baik di saat mereka jahat, kamu tetap menjadi orang yang apa namanya itu lembut saat mereka kasar, kamu tetap menjadi orang yang menyambung mereka di saat mereka mutusin hubungan sama kamu, kata Nabi SAW. Kalau emang kejadiannya kamu begitu benar, kata Nabi SAW, maka kamu akan tetap terus berada di dalam pertolongan Allah. Sesulit apapun kehidupan kita nih di dalam mengarungi jalannya hidup, sulit, iya, tapi pertolongan Allah akan tetap terus ada buat kita. Jadi bukannya baiknya orang itu selalu nguntungin kita, yang dicari itu adalah baiknya orang kita sama orang itu harus baik karena kita mau mendapatkan baiknya Allah. Jadi kalau orang gak baik, kalau betul kata Nabi bilang, yang kamu sampaikan ke saya, orang jahat sama kamu, orang tetap burukin sama kamu, orang tetap apa namanya kamu sambung walaupun dia mutusin kamu, orang anggap kamu bodoh, kamu tetap sabar menyikapi mereka. Kalau benar kejadiannya begitu kata Nabi, nah, berarti pertolongan Allah akan tetap terus ada selama kamu tetap berbuat yang demikian. Ya, kalau dia tetap sabar, dia tetap kuat menyikapi itu semua, nah Allah bakal tolongin kamu. Kekuatannya dari Allah, sabarnya dari Allah, ya, kesanggupannya Allah Subhanahu wa taala yang topang, yang terus dorong. Adapun sikapnya orang yang enggak berubah-berubah, bodoh amat urusan dia, udah sama Allah. Dia yang bakal dihisap nanti sama Allah, dia yang bakal dipertanggungjawabkan nanti sama Allah. Orang udah datang minta maaf, orang udah berusaha berbuat baik, dia tetap berbuat buruk, berarti dia zalim. Nah, orang zalim nanti yang bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Tabrani, Al-Imam Tabrani juga meriwayatkan qala sahih ala syartul muslim afdalu sadaqah sadaqah ala dhir rahim al-kashih ay alladhi yudmiru adawatuhu fi kashih ay hasrihi kinaya an batilih wa huwa ma'na qawluhu sallallahu alaihi wa sallam an tasilu man qata'ak والبزار والطبراني والحاكم صححه واعترض بأن فيه واهيا ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. Diriwayatkan pula katanya dibilang dari Al-Imam Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan sedekah yang paling utama. Kita kadang-kadang mau sedekah nih, kita mau tanya sedekah itu paling utama sama siapa? Adalah sedekah kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga yang memusuhinya. Sedekah yang paling utama kata Nabi SAW adalah bersedekah kepada seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang memusuhimu. Maka sedekahnya kamu kepada orang itu adalah sedekah yang paling utama. Kadang-kadang kita sama orang yang jahat kan kita ogah. Ogah ngasih dia. Kalau bisa kita lewatin. Udah, kita udah dari tahun ke tahun ngasih, boro-boro dianterin balik, boro-boro dibales. Makasih aja kagak. Lewatin, lewatin. Padahal yang kamu lewatin itu sedekah yang paling utama. Udahlah dia keluarga, berarti kan di sini kita tahu kemarin juga kita udah bahas sedekah paling utama sama keluarga. Keluarga siapa kemarin kita udah bahas? Ibu. Pertama keluarga ibu, dari keluarga ibu baru keluarga bapak gitu. Keluarga agarib, kerabat yang paling utama kita sedekahin. Tapi dari segitu lagi ada yang lebih utama lagi, sedekah sama kerabat sama keluarga yang musuhin kita. Di situ ujian. Kenapa sih harus gitu-gitu amat? Iya, karena Allah dan Rasul itu mau ngajarin kamu gimana caranya nempa hatimu. Ibu pernah lihat besi yang kuat? Besi waktu mau ditempa jadi besi, dipanasin gak? Sakit. Kalau kita lihat sifatnya api kan panas. Tapi untuk menjadi sebuah besi yang kokoh, dia harus ditempa dengan api yang panas. Dia enggak serta-merta jadi besi yang begitu aja. Manusia gitu juga. Kamu mau jadi manusia kuat, manusia yang sabar, mantap imannya, kuat takwanya, akar keimanan dan ihsannya menancap dengan kuat, maka kamu juga harus ditempa. Nah, ini salah satu tempaannya. Kamu dibuat tahan banting, orang jahat sama kamu dibuat tetap kuat, orang zalim sama kamu dibuat tetap kuat, bukan berarti hukum Allah itu gak adil. Tapi dia mau ngajarin kamu arti berdiri yang sesungguhnya. Ibu punya anak kecil di rumah, waktu anak kita baru lahir, bisa apa dia? Gak bisa apa-apa. Kemudian dia mulai bisa tengkurap. Awal-awal dia tengkurap, ngap apa kagak? Ngap, dia gak kuat, dia nangis, gak bisa balik badannya. Orang tua gimana? Biasa aja, dibalikin lagi tengkurap. Direbain sebentar, tuh anak bentar lagi tengkurap lagi. Kata orang tua apa? Emang begitu prosesnya. Habis dari tengkurap, dia belajar merangkak. Awal-awal ngerangkak, dia kejedot, dia kesandung, ya, kepleset, tangannya licin, nangis-nangis. Orang tua nganggapnya apa? Biasa. Kenapa orang tua nganggapnya biasa? Proses. Kata dia proses itu. Terus mulai perlahan dia belajar duduk. Duduk aja, ngejeledak mulu berkali kan. Iya apa enggak? Waktu dia belajar duduk ngejeledak, kepalanya kena. Orang tua bilang apa? Biasa, proses. Dia mulai belajar jalan. Jalan, tata titi, satu langkah, dua langkah, baru satu langkah jatuh. Dua langkah jatuh. Terus, ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu begitu, panik kalau dia jatuh. Biasanya kalau kita ketemu ada yang terlalu panik, kita bilang lebay banget sih. Kenapa? Karena itu prosesnya dia. Itu proses anak untuk menjadi anak yang bisa berjalan pada akhirnya. Jadi jatuhnya, keplesetnya, benjutnya, kadang-kadang sampai berdarah misalnya. Itu proses nyakitin tapi nguatin dia. Coba kalau ada orang tua yang sayang banget anaknya, gak boleh. Tengkurap, jangan. Anaknya baru mau tengkurap, jangan nanti sesek, jangan, katanya bilang. Gimana kira-kira? Anaknya bisa apa nanti? Apa ada anak yang kalau diatur begitu, dididik begitu, gedenya dia jadi bisa jalan? Gak ada. Kenapa kita manusia tumbuh dengan apa adanya begini? Karena kita difitrahkan dengan sesuainya, prosesnya diikutin. Hidup begitu juga. Saat kita beragama pun begitu juga. Proses dalam mengokohkan diri di dalam beragama itu juga diikutin. Dibenci, udah pasti. Dimusuhin, udah pasti. Gak ditegur, udah pasti. Pasti kita ngerasain tuh yang namanya begitu-begitu. Gejolak, orang cemberut, udah pasti. Tau-tau gak ditegur, gak diajak jalan sama orang, udah pasti. Tetapi kamu mau jadi yang mana? Jangan ngerasain rasa sakit itu semua lalu kau gak belajar apa-apa. Atau memang dibiarkan aja prosesnya, biar tahu rasa sakitnya, biar tahu rasanya ditinggalin jalan sama teman-teman, biar tahu rasanya kalau ternyata orang baik yang kita selama ini baik sama dia, yeah, tahu-tahu dia jahat sama kita, biar tahu rasanya. Bukan untuk kamu berubah menjadi seperti mereka, tapi kamu berubah untuk kamu menempa diri. Besi yang dipanasin gak berubah jadi api. Dia akan tetap menjadi besi. Begitu apinya sudah memadam, apinya sudah meredak, dia dicelupin ke dalam air, dia tetap jadi besi. Kenapa kita manusia? Justru begitu ketemu sama yang namanya es, kita jadi es. Ada orang cool, gak negor-negor, kita cool juga. Oh gak amat negor, dia juga negor-negor. Begitu ketemu ada yang nyolotan, ada yang panasan orangnya, kita ikut jadi dia juga. Sama kan? Mirip. Bunglon. Tadi bilang, enggak. Tapi kita harus punya. Nanti manusia lebih baik daripada batu. Lebih baik daripada besi. Lebih baik dari semua kekuatan yang ada di sini. Lebih baik. Nah, oleh karena itu, kita harusnya lebih kuat dengan apapun cobaan yang datang dalam hidup. datang sama kita, dijahatin sama orang, ya udah kurang lebih biasa dijahatin. Itu sebaik-baiknya sedekah. Nah, kalau kita nanya sedekah paling baik, pengen ngobatin hati nih, pengen ngebersihin hati, gimana caranya? Cari, ada gak keluarga yang julid? Ada keluarga julid? Kalau ada keluarga julid, ya udah kasih yang gak usah banyak-banyak nih, ntar mau Ramadan kirimin korma. Jadi pelan-pelan gitu, ngasih hawa-hawa rahmat gitu. Kirimin korma. Kalau ente bikin kolok lebih baik lagi. Hah? Ditolak? Korma ditolak? Gak apa-apa kalau ditolak. Ente udah ngasih korma ditolak. Iya. Oh, ditolak korma. Coba ente besok kasih yang lebih mahal lagi. Tolak gak? Gitu. Toto ngasih korma ditolak. Coba kirimin yang lebih mahal. Pasti gak ditolak. Dikira yang lebih mahal, gak ditolak. Iya, emang manusia gitu. Kalau aduh kita gak butuh nih yang begini-ginian. Iya. Makanya jadi orang tuh biar tahu syukur. Dikasih apa aja sama orang tuh nerima. Kalau kita nerima dikasih korma, datang sama Allah nanti lebih dari korma. Apa yang paling kamu butuhin? Yang penting syukur dengan apa yang diberi. Gitu. Bukan juga jadi orang yang senang meminta. Minta-minta, kan kita udah tahu Nabi bilang senang meminta itu bikin orang itu gerah sama kita. Pada akhirnya orang menjauh dari kita, gak mau deket-deket sama kita. Semakin jarang kita meminta hubub, kita akan dicinta. Ini orang gak pernah minta. Justru gak pernah minta, malah kita yang kasihan sama dia. Kasih deh, lebih deh. Jarang soalnya minta. Dibandingin sama yang lu minta mulu. Beda. Yang satu minta sebulan dua kali. Atau berapa dalam setahun sekian kali. Yang satu gak pernah sekali yang dikasih, nerima aja. Rasanya mau double kasihnya. Percaya? Itu hukum alam. Rasulullah udah jelasin itu di dalam hadisnya. Berulang. Izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhadu fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud di dunia Allah cinta sama kamu. Artinya enggak banyak maunya di dunia. Cukup aja sama apa yang Allah kasih. Tapi wa izhad fima aidin nas, rasa cukup dari apa yang orang kasih sama kamu, orang yang cinta sama kamu. Orang senang sama kamu. Ya Allah, ini orang dikasih apa aja senyum. Dikasih berapa aja senyum, dikasih ini senyum, dikasih itu senyum, nggak pernah kelihatan nggak nerimanya, makasihnya sampai makasih, sampai napasnya nggak kelar, makasih. Besok rasanya pengen dikirimin lagi, mau percaya sama saya? Daripada makasih cuman makasih ya, kirain kirimannya lebih, toto segini, kata yang ngasih bilang apa? Untung dikasih. Manusiawi itu, yang kayak gitu manusiawi, makanya kita jangan begitu ya, dikasih berapa aja terima, alhamdulillah gitu, mau dikasih apa aja girang, insya Allah. Taib, kemudian inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi antusil mangkotoak. Kenapa kita disuruh apa sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang mutusin hubungan sama kita? Karena kita mengikuti sabda Nabi antasil mangkotoak. Kita suruh nyambung orang yang memutuskan dirinya dari kita, menyutusin silaturahmi dari kita. Kemudian diriwayatkan dari Al-Bazzar, wa Tabrani wal Hakim, wa tarada bi anna fihi wahyan thalatha man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasiran wa adkhalahu al-jannah bi rahmatih. Dari Imam Bazzar dan Tabrani diriwayatkan ada tiga hal yang jika hal itu berada pada diri seseorang, maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Artinya kalau tiga hal ini ada sama kita, kita dihisabnya dengan mudah, masuk surganya juga dengan mudah, dengan izin Allah, dengan rahmatnya Allah. Apa nih yang tiga? Galu. Wa ma hiya ya Rasulullah, gala tu'ti man haramak, wa tasilu man qata'ak, wa ta'fu amman zalamak, fa idza fa'alta dzalika yudkhilukal jannah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah tiga perkara yang kau sebut? Maka Nabi menjawab, tu'ti man haramak, yaitu memberi orang yang enggan memberimu, ngasih orang yang kagak mau ngasih kita. Tu'ti amman haramak. Kelihatan nih orang, kayaknya dia nih kalau bagi giniannya kagak bakalan. Dia mah pelit. Gak bakalan kita mah dibagi, gak bakalan kita mah dikasih. Kalau sama dia, nah nih. Orang yang begitu kamu kasih. Berarti satu, memberi orang yang enggan memberimu. Tu'ti amman haramak. Wa tasil man qata'ak, menyambung orang yang memutuskan hubungannya dengan. Kedua, yang pertama memberi yang enggan memberimu, menyambung orang yang memutusmu. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalimimu. Tiga. Pertama, memberi orang yang enggan memberimu, menyambung orang yang memutuskan dirinya darimu. Kemudian yang ketiga, memaafkan orang yang menzalimimu. Kata Nabi, jika engkau melakukan tiga hal tersebut, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Masuk surga dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tu'ti amman haramak, orang kagak mau ngasih kita, ogah. Dia mah kalau ngasih kita mah ogah. Kayaknya duitnya udah diharamin, hartanya kayaknya dia udah pernah sumpah, kayaknya dia udah biarin. Kita gak butuh sama apa yang dia beri. Yang kita perlu adalah pemberian Allah. Dan kepada orang-orang yang seperti itu, nahnu aziz, kita ini mulia. Kalau kita gak nunggu pemberian dia, tapi kita yang memberi dia, nahnu aziz, kita yang mulia. Makanya jadi orang itu jangan ngarep pemberian orang. Karena Nabi bilang, tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Kita ngasih berapapun, kita ngasih. Muhtaram, yang begitu terhormat. Daripada yang begini, bagi dong, bagi dong. Begini, kata Nabi, yang ngasih lebih utama. Al-yadul uliya khairu minayadus sufla. Nabi kasih perumpamaan, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Karena kalau yang di atas ngasih, kalau yang di bawah meminta. Nada, kalau yang di bawah nada. Begitu. Dulu ashabus sufah, Nabi punya orang-orang susah di zaman Rasulullah SAW. Namanya ashabus sufah, kelompoknya itu. Community orang-orang miskin di zaman Rasul. Ashabus sufah. Pernah gak ashabus sufah duduk di pinggiran Madinah sambil ngemis? Ashabus sufah gak pernah ngemis. Bahkan waktu Nabi SAW mengisahkan tentang beruntungnya orang yang bisa berangkat umroh, beruntung orang yang bisa berangkat haji, beruntung. Mereka ashabus sufah ngomong, enak banget sih jadi orang-orang kaya itu, kata si ashabus sufah. Mereka bisa berangkatin orang haji, bisa ngasih makan orang, mereka bisa sedekah kapan aja mereka mau. Ya Allah, pahala mereka gede banget, katanya orang-orang ashabus sufah. Akhirnya subhanallah, Nabi tahu nih kalau mereka sedih karena mereka gak bisa mendapatkan pahalanya orang-orang punya, orang-orang kaya. Akhirnya Nabi kemudian bersabda, kata Nabi, likulli tahmidatin sadaqah, walikulli tahlilatin sadaqah, walikulli tasbihatin sadaqah. Nabi bilang, kamu tahu gak ashabus sufah, setiap kamu ngucap alhamdulillah itu terhitung sedekah di sisi Allah. Tiap kali kamu ngucap ala subhanallah itu terhitung sedekah di sisi Allah. Tiap kali kamu mengucap la ilaha illallah itu sedekah di sisi Allah. Tiap kali kamu ngelihat ada penghalang jalan, ada duri, ada paku, ada beling, apapun, ada sampah, ada plastik yang membahayakan, kamu pungut agar orang tidak terlukai, tidak sampai terkena dampak bahayanya, Ente pungut, kata Nabi, kamu dapat pahala sedekah. Oh, ashabus sufa gembira, bukan main. Oh, mereka bahagia, bukan main. Ashabus sufa repot aja di pinggiran masjid. Yang satu tahlil, yang satu tasbihan, yang satu tahmidan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gak boleh ngelihat sampah berserakan dipungutin. Gak boleh dia ngelihat ada duri menghalangi jalan dipungutin. Mereka betul-betul ingin mencari pahala sedekah. Mereka orang susah, tapi mereka pengen jadi orang yang iz. Mereka pengen memberi. Mereka pengen dapetin pahalanya orang bersedekah. Tahu-tahu pahala ini didengar sama orang kaya di zaman Rasulullah. Oh, katanya tahmid sedekah. Tahlil sedekah. Kulit tahbih tasbihatin sedekah. Oh, berarti baca tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah. Orang kaya ikutan baca enggak mau kalah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Orang miskin protes sama Nabi Rasul, enak banget dia. Udah kaya, pakai tasbihan lagi, pakai tahlilan lagi. Orang-orang ashabus sufa bilang, Rasulullah senyum, kata Rasulullah, itulah karunia Allah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Udah, ente enggak bisa protes lagi. Itu udah ketetapannya, kata Rasulullah bilang. Maka ini menandakan zamannya Rasul dulu, mereka tuh semangatnya memberi, bukan semangatnya meminta. Semangatnya mereka tuh ingin berkontribusi, ingin mengambil andil bagian daripada kebaikan. Kita ini mestinya jadi pelajar, jadi orang yang belajar sekarang. Di zaman kita sekarang gak separah zamannya Nabi dulu. Ashabus sufa gak punya rumah, tinggalnya bareng-bareng, rombongan 70 orang. Kalau kita zaman sekarang mungkin lebih tepatnya kayak panti jompo. Panti jompo aja ada tempat. Makan layak. Ini zaman Nabi kagak, tapi mereka himmahnya. Ma'ahad minhum, gak ada satu dari mereka menadah tangan. Mereka lapar, dia lapar, sampai datangnya makanan dia baru makan. Dan Rasulullah senang duduk sama mereka. Karena apa yang bikin Rasulullah senang duduk sama mereka? Mereka gak pernah menyulitkan orang lain. Kalau kita sekarang sebagian hal kayak gitu jadi profesi. Iya, orang-orang yang kayak gitu nanti di dunia dia gak malu begitu. Dia gak malu pura-pura buntung kakinya. Dia gak malu tangannya pura-pura sakit. Dia gak malu pura-pura gembel di jalanan. Tapi nanti di akhirat, saat Allah hisab mereka, dari rangsangking malunya mereka sama Allah, itu daging-daging yang ada di badannya jatuh satu persatu leleh. Bukan karena api neraka, tapi karena malunya mereka sama Allah. Karena di dunia Allah kasih mereka nikmat, tapi mereka masih minta. Mereka masih nada. Mereka bahkan pura-pura dan jadikan itu sebagai profesi. Na'udzubillah. Kita syukur. Ini tiga hal. Kata Nabi SAW, memberi orang yang enggan memberi, menyambung orang yang memutusmu, memaafkan orang yang zalim sama kamu. Dengan tiga hal ini Allah bakal masukin kamu dalam surganya dengan rahmatnya. Masya Allah. Tuh, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua ya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala lagitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilul a'mal. فقال يا عقبه سل من قطعك واعطي من حرمك واعف عن من ظلمك زاد الحكيم الا ومن اراد ان يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه وتبراني بسند محتج به الا ادلك على اكرم اخلاق الدنيا والاخره ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وان تعفو عن من ظلمك وتبراني ان افضل الفضائل ان تصل من قطعك وتؤتي من حرمك وتصفح من شتمك والبزاز الا ادلكم على ما يرفع الله به درجات. Kemudian diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku menemui Rasulullah. Aku datang menemui Rasulullah, lalu aku meraih tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipegang tangannya sambil dia berkata, wahai Rasul, katakan kepadaku tentang fawadilul a'mal. Bifawadilul amal. Kasih tahu saya amal yang paling utama itu apa? Kalau tadi kita dapat hadis itu, yang pertama tadi tiga hal tentang mudahnya hisab dan masuk dalam surga. Tapi begitu kita lihat redaksi hadis ini, sahabat datang nanya sama Rasulullah, amal yang paling utama itu apa? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, sambunglah orang yang memutusmu. Berilah orang yang enggan memberimu. Sama hadisnya, maafkan orang yang menzalimimu. Hadis dengan redaksi yang berbeda, dengan tujuan atau makna yang sama, tapi pahala berbeda. Kalau tadi pahala yang pertama kita dengar, masuk surga mudah, dengan rahmat Allah, hisabnya digampangin, dimudahin. Tapi kalau ini bagian dari fawadilul a'mal, amal paling utama. Jadi betapa besarnya tuh tiga amal tadi. Menjadi orang yang menyambung kala diputusin, menjadi orang yang memaafkan kala dizalimin, menjadi orang yang tetap memberi kala orang lain menyetop dirinya untuk memberi sesuatu kepadamu. Gak dibales, gak apa-apa. Gak diterima kasihin, gak apa-apa. Yang penting kita tetap kasih sama orang yang begitu, Masya Allah. Ini salah satu bagian yang mengandung amal yang paling utama. Dan Hakim menambahkan, ingatlah katanya, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diingetin lagi sama Imam Hakim, yang pengen rezekinya diluaskan, maka tetaplah terus menyambung tali silaturahmi. Umur panjang, rezeki luas, kuncinya dengan silaturahmi. Ala adullukum. Mau enggak kamu saya kasih tahu, kata Imam Tabrani, tentang akhlak dunia dan akhirat. Berarti akhlak adalah kesantunan. Kita kalau ngomong akhlak itu apa? Seperti budi pekerti, tata krama, ya. Di dalam di dunia dan akhirat, kalau kamu mau tahu apa itu akhlak dunia wal akhirat, wah, yang paling mulia yaitu menyambung orang yang memutus. Itu akhlak. Jadi jangan ngomongin itu tentang hati, tentang ini tentang akhlak dunia dan akhirat yang paling utama, nyambung orang yang mutusin kita, memberi orang yang gak mau ngasih ke kita, maafin orang yang zalim sama kita. Itu akhlak dunia, akhirat yang paling utama. Jadi kalau andai kata nih kita hidup, akhlak kita gak banyak, gak macam-macam orang ya, tapi kita jadi orang yang begini aja. Nyambung orang yang mutusin kita. Kita gak banyak tingkah, gak banyak hal, gak banyak amal perbuatan. Amal akhlak kita mungkin barangkali sopannya, ya nih, bukan orang yang nunduk melulu, bukan orang yang cium tangan bolak-balik sama orang tua. Biasa aja. Tapi hatinya bersih. Gak ada dendam. Orang zalim dimaafin. Orang jahat dimaafin. Orang gak mau ngasih, dia kasih. Kadang-kadang kan keluarga gitu ya, dia ngasih. Ibu punya anak, kemarin saya ada yang curhat, Ustazah saya sedih, saya tinggal sama mertua saya. Tapi heran deh, mertua saya ngasihnya tuh sesuatu hadiah sama cucunya yang lain. Padahal yang tinggal serumah tuh saya sama dia, yang ngurusin dia saya, sampai bikin anak-anak saya tuh sakit hati gitu ngelihatnya. Kenapa sih nenek kok sama itu baik banget, kenapa giliran itu datang diajakin pergi, diajakin jalan, padahal kita yang serumah gak diajakin. Nah, gitu ya, namanya orang hidup pasti ada aja. Saya selama ini gak pernah ustazah ngajarin jelek pada anak saya, tapi anak saya yang sudah begitu dia mulai tumbuh dewasa besar, dia yang melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa neneknya itu gak adil, neneknya gak sayang, dia merasa neneknya gak sayang sama dia, sayangnya sama sepupunya gitu. Saya harus bagaimana ustazah? Saya bilang tetap berbuat baik dan tetap bimbing anakmu untuk menjadi cucu yang baik. Terlepas neneknya bagaimana, arahan positifnya orang tua itu dampaknya sangat baik bagi anak nanti. Mungkin sekarang dia marah, mungkin sekarang dia kesal, tapi kalau kamu terus giring dia, saat dia tumbuh dewasa, dia akan punya karakter yang tetap baik. Tapi kalau dari sekarang anaknya kesel marah, ibunya juga ikutan kesel. Ibunya, ya sudah nenek kamu tuh emang begitu. Salah banget tuh ngomong kayak gitu. Sampai gede anaknya akan tertancap benci sama neneknya. Nenek saya gak adil, nenek saya jahat. Tapi kalau kamu bilang, gak apa-apa, kan kita tinggal sama nenek. Kalau mereka kan gak tinggal, jadi nenek mungkin lebih kesian sama mereka. Nenek lebih perhatian sama mereka. Diberikan hal yang positif, mungkin dia gak terima saat itu. Hatinya tetap sakit, tapi kamu sudah menanamkan akar kebaikan sama diri anak kamu. Tapi kalau dari kecil dia kecewa, kamu tambahin kata-kata kecewa. Iya memang begitu udah deh, udah nenek kamu emang begitu udah deh, kita emang hidup berdua aja ya nak, kamu yang sabar ya nak. Gitu ya. Jangan gitu. Kita jangan begitu. Walaupun itu terasa pahit, gak enak di depan mata, kita ngeliat, kita ngerasain. Tapi lihat hukumnya Allah itu gak pernah berubah. Orang jahat akan ada masanya dia merasanya salah. Tapi kalau orang tetap dididik baik, kamu sampai besar kamu akan jadi orang baik. Hati gak dendam, hati gak kotor, hati gak kesel. Ini akhlak santun yang paling utama. Dan di saat karakter itu tumbuh di dalam diri kamu, kamu tumbuh dewasa, justru barangkali keluarga kamu dulu yang musuhin kamu, yang benci kamu, yang gak demen sama kamu, dia yang berbalik baik sama kamu sekarang. Tapi itu proses. Itu proses. Jadi kita yang sabar. Kalau ketemu situasi seperti itu yang dibanyakin itu adalah sabarnya. Sabarnya dibanyakin. Baik, kemudian Ibnu Majah. Asra'ul khair thawaban, al-birr wa silatul rahim. واسرع الشر عقوبة البغي وقيعة الرحم وتبران ما من ذنب أجدر أن يجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع من يدخل له في الآخرة مع قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحيم حتى أن أهل البيت ليكونن فجرة فتمنوا ويكثر عددهم إذا تواصلوا. Kemudian ya, diriwayatkan lagi, kebaikan yang paling cepat pahalanya. Kalau ente mau tahu, kebaikan yang paling cepat pahalanya itu adalah berbakti, taat, albir, berbuat baik kepada semua yang semestinya kamu berbuat baik, pada Allah agamanya, pada Rasulullah selaku Nabi kita, kepada orang tua sebagai orang tua kita, kepada suami selaku imam kita, selaku pasangan kita, kepada siapa lagi? Kepada semua guru, kepada semua sahabat, kepada semua tetangga, ya kepada sesama orang-orang majelis, albir, berbuat baik kepada semua. Nanti tetap berbuat baik sama semua tanpa terkecuali, itu pahala yang paling cepat ngedatengin apa namanya? Pahala, kebaikan. Albir, bakti. Bakti sama Allah, bakti sama Rasul, bakti sama suami, bakti sama orang tua, bakti. Kemudian silaturahim, menyambung hubungan ke keluarga. Ini pahala yang paling besar, yang paling cepat nyampe ke kita. Kemudian keburukan yang paling cepat juga siksaannya. Kalau tadi kebaikan yang paling cepat pahalanya balasannya, kalau sekarang keburukan yang paling cepat siksaannya itu adalah apa? Al-baghi. Penolakan, pemberontakan, ketidakterimaan, ketidakridaan. Diginiin sedikit, enggak terima. Berontak sama aturan. Berontak sama ajaran, berontak sama syariat, berontak sama hukum, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara hukum Allah, berontak. Maka ini yang begini, pemberontakan, penolakan, ketidakterimaan paling cepat bagi seseorang untuk mendapatkan siksanya. Kemudian, wa qati'atu rahim, mutusin silaturahmi, mutusin hubungan ke keluarga. Itu paling cepat nanti dapat balasannya di akhirat. Dari sisi siksaannya. Kalau tadi kebaikan dari sisi balasan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, kalau ini balasan siksaannya Allah. Kemudian Al-Imam Tabrani juga meriwayatkan ma min dhanbin ajdar, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan siksanya. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan siksanya. Fid dunia, berarti belum di akhirat nih. Tidak ada dosa yang lebih lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi pelakunya di dunia. Serta enggak cuma di dunia, di akhirat dia juga masih punya simpenan nanti siksaan Allah. Jadi udahlah di dunia dia dapatnya cepat, di akhirat masih nyisa lagi siksaan dia, jatahnya. Untuk siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memutusin silaturahmi. Di dunianya dia dapat kesiksa hidupnya, di akhiratlah juga dia punya hitungan sendiri sama Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jaga. Ini penghujung dari bab silaturahmi. Kalau memutusin silaturahmi, kita harus betul-betul jaga diri kita. Jangan sampai ada dari kita yang mutusin hubungan kekeluargaan. Yang ada, harusnya kita ini sebagai penggerak silaturahmi biar tetap terjalin. Silaturahmi biar tetap terus berlangsung. Silaturahmi biar tetap terus terjaga. Kita harusnya jadi penggeraknya. Makin kesini anak-anak kita makin gak kenal keluarganya. Betul ya? Kalau dulu kita di orang tua kita biar siapa aja, bibi, paman, kita kenal. Diseret cium tangan, biar kenal, biar tahu. Sekarang anak-anak kita, anak-anak sekarang hidupnya hanya lingkungan dia saja. Lingkungannya aja. Dan dia tidak merasa perlu hormat kepada orang lain kecuali yang dianggapnya harus dihormatin aja. Itu neneknya, ibunya, bapaknya, paman-paman dari samping kanan gini, setelahnya selesai. Yang lainnya enggak? Siapa? Enggak kenal. Siapa enggak kenal? Padahal dulu kita kenapa nih? Kita dari satu sama lain ngobrol bisa, oh anaknya si ini, oh iya tinggalnya di ini ya dulu ya. Tahu semua. Udah kayak yang punya nasab. Benar ya? Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena orang tua kita dulu senang kenalin akaribnya, kerabatnya. Ini masih keluarga Umi, ini masih keluarga Abah. Ini dulu majidah atau nenek masih punya kekeluargaan. Tahu. Tapi kalau kesini, enggak, mereka enggak tahu. Aduh siapa sih, enggak kenal. Enggak kenal. Dan kita juga sebagai orang tua kurang menggerakkan. Bahkan terkadang sepupu sama sepupu aja sudah nafsi-nafsi hidupnya. Masih bodoh, bodoh amat, dia di mana, enggak, kita jadi orang tua harus yang menjadi penggerak, yang narik, kekerabatan paling utama. Jangan cuman kalau ada acara yang diselarasin itu warna kerudungnya doang, ini kerudungnya. Sama nih dress code semua, siapa nih? Keluarga, anggota keluarga, katanya dia bilang. Tapi padahal itu kerudung doang yang selaras, hatinya mah kagak. Kita rapiin gak, kita benahin pelan-pelan. Insya Allah silaturahmi tetap terus terjaga. Nah gitu, maka kita jaga. Itu paha, apa namanya, dosa ugubah yang lebih pantas disegerakan siksanya kepada pelakunya oleh Allah SWT di dunia. Serta pakai masih tersisa lagi, disimpan siksanya di akhirat. Itu dengan apa? Orang yang mutusin hubungan silaturahmi, orang yang berkhianat. Khianat itu macam-macam. Dikasih amanat, kita orang kerja sama orang, dikasih amanat, pegang duit, jagain. Ini jangan sampai kepake, enggak amanat. Kepake enggak ngomong. Ditanya baru jawab. Itu enggak amanat. Hati-hati, itu ciri-ciri orang munafik. Diamanatin, ini biar cepat selesai ya pekerjaannya. Kalau bisa hari ini diselesain, iya selesai, toto ngaret. 2 hari, 3 hari, itu ciri-ciri gak amanat. Gak boleh orang Islam punya sifat kayak gitu. Kalau bisa, bisa, gak bisa, gak bisa. Jangan dikasih waktu begitu, kayaknya saya belum sanggup, kayaknya saya belum bisa. Lebih baik ngomong begitu daripada ngomong, iya bisa, tahu-tahu ngaret. Hal ini gak amanat. Saya mau ngawinin, titip undangan, hal kecil itu. Tahu-tahu undangannya gak sampai, yang gak diundang itu, yang undangannya gak nyampe gara-gara kita. Ngomong di rumah, tumben si ini ngawinin gak ngomong-ngomong, gak ngundang-undang. Tumben dia dengan yang ngawinin, taunya undangannya udah sampai. Gak tahu hal, ternyata pelakunya nih si khianat yang kagak amanat di dalam dititipin amanat. Makanya hati-hati, itu baru perkara kecil. Jangan ngomongin amanat negara, amanat pemerintahnya itu. Orang khianat, urusan mereka. Kita ngomongin yang kecil-kecil aja. Amanat, suruh jaga. Ini jadi apa? Panitia majelis taklim ya, majelis. Majlisnya belum kelar, orang belum pada beres ngerapin, dia udah pulang dulu. Datang paling terakhir, orang udah gelar tiker, udah gelar api, dia baru nongol. Ya, ini sih kayak tamu. Bukan panitia, itu amanat. Ente waktu dikasih satu pekerjaan, hada amanah. Itu amanat. Itu dijaga. Artinya bukan serta-merta panitia itu cuman kalung. Kalung panitia. Terus ente kayak Pak Gerayu di depan aja berdiri gitu. Ya. Diam aja. Ya, kayak Pak Gerayu diam aja. Ini panitia diam, badannya enggak bergerak. Jangan. Kita itu kalau dikasih amanat, kita jalanin amanat kita. Kita kerjain, kita lakuin. Hadah ya, ini khianat gini berarti di sini ada balasannya, di akhirat ada nyisa dosanya. Wal kidzib. Bohong. Bohong itu juga. Orang bohong biasanya pasti dibohongin lagi. Orang dusta ketemu pendusta lagi. Kalau dia suka bohong, biasanya orang lain bohong lagi sama dia. Dan seterusnya. Kamu ngibulin orang, orang suatu saat ngibulin kamu. Dan begitu, di dunianya dia dapat, di akhirat juga dia dapat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in ajalal birri thawaban. Dan katanya disebut bakti ataupun kebaikan yang paling cepat juga pahalanya, yang Allah segerakan bagi pelakunya balasan di dunia dan di akhirat juga nyisa pahalanya. Siapa mereka? Silaturahim, si penyambung silaturahmi. Kita tahu umur itu udah dicatat sama Allah. Dari ruh ditiup, umur udah dicatat. Tapi subhanallah, salah satu amal yang bisa kita tambah umur silaturahmi. Artinya itu balasan di dunia bukan? Di dunia. Rezeki udah dicatat sama Allah sebetulnya. Waktu ruh kita ditiup, ini fulan rezekinya enggak kurang dari seperak, enggak lebih dari seperak, enggak kurang dari seperak yang udah Allah catat. Tapi ternyata di dunia bisa Allah lebihin dari kebaikan yang kita buat di dunia. Apa tuh kebaikannya? Salah satunya silaturahmi. Makanya di sini kita jaga nyambung hubungan silaturahmi, walaupun kata dibilang di dalam keluarga kita tuh ada orang yang enggak baik, orang jahat. Walaupun kata ada anggota keluarga yang jahat, hartanya berlimpah, walaupun mereka dipenuhi dengan kenikmatan, enggak apa-apa, tapi bisa jadi yang jahat berubah. Yang sengsara makmur. Atas dasar apa tuh kesengsaraan bisa makmur? Keberkahan silaturahmi yang terjalin di antara sesama. Nah, nikmat, makmur hidupnya. Makmur itu bukan berarti, oh berarti gara-gara silaturahmi nih keluarga yang kaya jadi ikutan kaya juga. Enggak, tapi dia kecipratan enaknya. Yang ini ketemu baik orangnya, ya Allah punya keluarga baik banget, ente kecipratan baiknya. Daripada punya keluarga jahat, kecipratan jahatnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, ya biar Allah jaga itu semua. Mudah-mudahan ya Allah jaga silaturahmi antara kita sesama. Ya, wabil khusus kepada segenap kerabat kita, keluarga kita. Insyaallah dari kajian yang sudah berminggu-minggu nih kita bahas tentang urusan silaturahmi, insyaallah kita bisa memperbaiki hubungan silaturahmi kita. ya nanti di momen lebaran bu. Kemarin udah lebaran kita nggak silaturahmi, gara-gara takut. Gitu. Sekarang takutnya kurangin silaturahminya, jangan di stop, tetap jalan silaturahmi, ketemuin orang-orang tua, datengin, ya rumah kita yang biasanya open house jangan dikunci lagi, jangan mau kalah sama kuburan. Kuburan aja rame, rumah kita masa sepi. Lebaran kayak gak ada apa-apa, kuburan rame. Kata ahli kubur, ahli kubur yang nontonin kita, kesian kamu hidup di dunia sama orang banyak tapi kamu ngurung diri di rumah. Saya kita di udah di barzakh, udah nikmat, gak ada kayak kamu orang takut. Kita diketawain sama ahli barzakh. Jadi yang sedang-sedang aja, takut yang sedang-sedang aja. Mau jaga prokes, jaga. Mau minta tamu datang pakai masker, minta tamu datang pakai masker. Tapi jangan putusin silaturahmi. Rumahnya tetap dibuka, masakannya tetap dimasak. Yang mau datang tetap dipersilahkan datang. Ya, jangan gak open house. Gak open house dulu, maafin tahun ini gak open house. Ya Allah sedih. Kalau umat Islam kayak gitu sedih, masa kita kalah sama yang kemarin bikin acara? Masa kita kalah sama yang kemarin yang merah-merah tuh? Saya gak sebutin deh gitu ya. Dia gak ada yang pada close door, tutup. Ada. Dia bikin acara dengan ketertibannya. Kita juga umat Islam bikin acara dengan ketertiban yang kita mau. Bikin, insya Allah silaturahmi terjalin terus. Ya. Sakit penyakit kita pasrahin sama Allah dengan ikhtiar yang kita punya. Mudah-mudahan wabah penyakit kita segera diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Umat Islamnya semua biar dikasih sehat afiat. Panjang umur dalam taat. Insyaallah Allah kasih keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah nih. Banyak kerabat kita yang sakit. Pertama Syarifah Fatmah binti Talat Al-Idrus dan Syarifah Salmah binti Abdullah Al-Attas dan juga Syarifah Mia Al-Attas dan juga untuk Ibu Lia Maulidiyah dan Ibu Sukimah ya. Ya juga Syarifah Zainah binti Taha Al-Haddad. Umi siapa? Mirsyah. Siapa lagi? Hazim, udah semua yang sakit-sakit. Syarifah Zainah, Uriah Segap, semua yang sakit-sakit, semua yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, insya Allah ditemukan semua obatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil basy syanta syafi wa afiyatal maafi. La shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa' anna wa anhum jami'an kull ta'bin shadid. Waqfina waqfihum min al-haddi wal hadid wal maradi shadid wal jaysh al-adid. Waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'atan min 'ataik. وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفينا وتكفيهم يا رب جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله اللهم صل آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan majlis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah. Ya, walaupun hujan yang hadir tetap masya Allah. Mudah-mudahan pulang ke rumah selamat, sehat, afiat. Ya, mudah-mudahan semua kebasahannya diganti sama Allah dengan kekuatan, kesehatan, keafiatan. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua berkat hadrah bahasa Udan. Ustazah Zaid Haulain beserta segenap keluarga besar rumah tangganya insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shaliha. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian yang kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila ila hadratil mukarramah Al-Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Fad bin Syabu Bakar bin Salim yang telah menerangkan daripada bab Shiratul Rahim. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga muamalah kita kepada keluarga terdekat kita, yang tadi kita dapat ilmunya. Dekatkan, sambungkan tali Shiratul Rahim kita kepada keluarga yang memutus tali sambung silaturahim kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat bermuamalah juga kepada teman-teman majelis kita. Dengan wadah seperti ini kita hadir selalu bersama di majelis ilim ini, tentunya terjagalah silaturahim kita yang baik. Ibu-ibu hadirat yang kami hormati, jangan lupa besok hadir di hari Sabtu di Banat Umul Fatul, kita sama-sama akan membaca daripada hadro Sayyidah Khadijah bersama guru kita Al-Mukarramah Al-Mukarramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Fad bin Syabu Bakar bin Salim, yaitu waktunya hari Sabtu tanggal 12 Februari, waktunya jam 8 pagi, sekaligus dikaji kitab yaitu Al-Bushroh. Ya Bu ya, kita jawab insyaallah kita bertemu kembali di pagi hari di hari Sabtu di tanggal 12 Februari. Dan juga jangan lupa kita hadirkan juga diri kita untuk menuntut ilmu di dalam hadirnya di majelis-majelis ilim, yaitu Majelis Taklim Miftahus Sa'adah di Jalan Haji Hasan 1 Kalisari, waktunya pada hari Kamis pagi, waktunya jam 8 sampai dengan selesai. Dan pada siang harinya, hari Kamis besok, di Majelis Taklim Hadijatun Nisa di gedung Dalalul Khairat ya. Dalalul Khairat yang beralamat di Cidodol. Ya, waktunya di Kamis siangnya pada zuhur, di Kamis paginya Majelis Taklim Miftahus Sa'adah di Kalisari. Kita ketemu, berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan majelis ini sambil kita sebagaimana biasa kita menggalang dana untuk majelis ini dengan pembacaan selawat oleh Banatul Batul. Allahu Allah lamma nanani huwa fasirtu abadan mamlukan lahu huwa. Allahu Allah lamma nanani huwa fasirtu abadan mamlukan lahu.